Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada ada kuda harfin kutiba kitab abal abirin dahar dahirin amma ba'du. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa ra'ana fa'ana bihi ulmi fid dahirin amin. Kitab al-fawaidul mukhtara isariki tarikil akhirah ila qawlihi fadlul ulama. Keutamaan ulama. Ya, sampai situ ya. Al-fa'idah al-ula. Keutamaan ahli ilmu. Fa'idah yang pertama. Qala subhanahu wa ta'ala fil ayatil muhkamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat, ada sebuah ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang tidak bisa ditafsiri, tidak bisa diartikan, seperti alif lam mim. Faham? Kaf, ha, ya, ain, sod, apa lagi? Nun, terus qaf, itu ayat mutasyabihat. Dan masih banyak contoh-contoh ayat yang lain lah di ilmu tafsir. Ada ayat muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang bisa ditafsirkan. Faham? Pernah belajar tafsir enggak? Lu pernah? Jadi dalam Al-Quran itu ayat itu ada dua. Ada dua ayat. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat yang bisa ditafsiri itu hanya ayat muhkamat. Yang bisa ditafsir, yang bisa dikaji. Ayat mutasyabihat, enggak. Kalau nanti ngaji tafsir, biasanya kalau Al-Baqarah itu, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya, itu pasti setelahnya, Allahu a'lamu bimuradih. Allah lebih mengetahui maksud tujuan artinya. Faham? Itu. Jadi tidak sembarangan orang. Kalau ayat muhkamat bisa diartikan. Contohnya ini ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang mempunyai ilmu darajat lebih lagi. Fahim? Jadi qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, lil ulama darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah. Bagi ulama, bagi para ulama itu mempunyai derajat yang tinggi di atas orang mukmin sampai 700 derajat. Ma baina kulli darajataini masiratu 500 amin. Antara dua derajat itu perbedaannya masirah perjalanan 500 amin, 500 tahun perjalanan. Jadi perbandingan ahli ilmu dengan orang yang beriman saja itu bedanya sampai 700 derajat. Antara derajat satu dengan derajat lainnya itu jaraknya itu perbedaannya perjalanan 500 tahun perjalanan, saking jauhnya. Apalagi dari derajat 1 ke derajat 700. Nanti bayangin kalau kita berjalan 500 tahun. Sampai mana kita? Nanti keliling dunia ini jalan kaki kurang lebih membutuhkan waktu 22 tahun. Katanya sih seperti itu. 22 tahun nanti jalan kaki terus, nanti ke jalan Ampera, kakap, habis itu berenang, nyebrang ke Malaysia, jalan lagi ke Thailand, ke Myanmar, orang perang dia lewat aja ya. Terus ke Rusia, jalan lagi, tembus ke kutub utara, dia berenang dingin-dingin gitu. Jalan sampai ke kutub selatan, nyebrang lautan, berenang lagi, sampai ke Australia, jalan kaki, sampai ke berenang lagi ke pulau Jawa, berenang sampai Kalimantan, sampai ke sini. Kurang lebih 20 tahun keliling dunia. Coba deskripsi sekali. Berapa umur? Umurnya berapa rata-rata sih? 15 ya? 20, 37 tahun baru. 37, 38 pulang langsung kawin. Nah, siapa tahu ketemu jodohnya di Jepang, di Cina ya. Boleh sekali-sekali itu jalan kaki. Dulu kan kemarin ada itu yang naik haji jalan kaki dari Pekalongan. Tahu? Dari Pekalongan jalan kaki naik haji. 1 tahun. Dari Pekalongan jalan kaki. Sampai juga ke Mekah. Kurang lebih 110 bulan dah. Apalagi 500 tahun perjalanan, Cuk. 500 tahun perjalanan itu bayangin sendiri berapa jauhnya itu. Faham? Nah, ini keutamaan orang yang berilmu. Akan tapi tidak hanya orang ilmu di sini, tidak hanya dikhususkan untuk orang yang berilmu saja. Jadi kalau ada orang yang orang kaya raya, orang yang punya tenaga, orang punya pikiran, dia bantu pondok. Dengan hartanya dia bantu pondok, dengan tenaganya dia bantu tempat ilmu, dengan pikirannya dia berusaha mengembangkan tempat ilmu sehingga dia mendermakan hartanya ke Pondok Darun Naim ini. Lahir dari sini ustazah-ustazah jadi orang alim. Ya, sebelum ustazah tersebut mendapatkan derajat yang tertinggi, ini yang mendermakan hartanya pun akan mendapatkan derajat yang tertinggi juga. Jadi bukan hanya, tidak hanya dalam ayat ini orang yang berilmu saja, tapi orang yang membantu orang berilmu itu sukses melakukan ilmu pun mendapatkan keberkahan yang sama. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, faedah tsania. Lama qurbat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendekati wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhajjatil ardu bil buka. Bumi ini teriak. Disertai dengan teriak, menjerit bumi ini. Dhajjat menjerit. Teriak. Bil buka dengan tangisan, mengaung. Apa bahasa orang Pontianak? Hah? Ya nangis lah. Kayak inti awal-awal mundur tak betah kan nangis-nangis. Mengaung-ngaung tu. Ila maulaha kepada Tuhannya. Jadi ketika Nabi SAW wafat itu, ini apa namanya, bumi ini menangis. Ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalat. Kenapa pakai qalat? Kok enggak qala? Hah? Masa bumi perempuan? Mana anaknya? Kenapa qalat? Siapa yang berkata di sini? Qalat. Bumi kan? Kenapa pakai qalat? Kok tidak qala? Kenapa harus perempuan? Hah? Kenapa qalat? Ada yang tahu enggak? Hah? Kenapa? Arad jamak dari mana tahu dia? Salah. Jamaknya al-aradin. Ayo apa? Kenapa qalat? Kok tidak qala? Ada yang tahu enggak? Siapa yang paling pintar di sini? Mana? Anaknya. Ayo, kenapa? Mana? Ini apa ini? Ini nunjuk ini, ini nunjuk ini, ini nunjuk ini. Ini yang paling pintar nanti. Ayo, kenapa harus qalat? Hah? Karena bumi itu adalah mu'annas majazi. Bumi itu mu'annas majazi. Seperti Syamas, Asyamas, Omar, Omar itu mu'annas majazi. Apa lagi? Mana tadi? Maka bumi ketika Nabi SAW hampir meninggal, mau wafat, bumi teriak dan berkata, Ya Rabb, wahai Tuhan. Karena sal anbiya tamshi ala dhahri. Para Nabi itu tamshi berjalan di atas punggungku. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Maka siapa yang akan berjalan di atas punggungku setelah mereka? Karena setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Tapi itu jangan ngaku nabi juga. Fahim tun? Jadi ulama'nya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti para nabi Bani Israil. Memang betul. Di dalam diwan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. "Eh Muhammad," kata Nabi Musa, bahasa-bahasa Indonesianya lah gitu, "kamu pernah bersabda, katanya ulama umatmu itu seperti nabinya Bani Israel." Tidak terima Nabi Musa. "Iya, saya pernah mengatakan seperti itu." "Ah, masa sih," kata Nabi Musa. "Tidak percaya. Nah, mana buktinya?" Dipanggillah Imam Ghazali. Dipanggil. "Ya Ghazali, ta'al," kata Nabi Musa. Ini Nabi Musa pengen kenalan. Nabi Musa lihat Imam Ghazali. "Ini umatmu?" "Ya, ini umatku," tanya. "Siapa nama kamu, wahai fulan?" "Namaku adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa ini terkenal marah. Terkenal kuat orangnya. Itu kalau Nabi Musa marah, megang jenggot Nabi Harun. Dipegang Nabi Allah Harun itu jenggotnya enggak panjang, enggak lancip gini. Ketika Nabi Allah Musa marah, dipegang jenggotnya Nabi Harun. Saking takutnya Nabi Harun, itu jenggot yang dipegang langsung uban semuanya. Itu dalam Al-Quran, itu ada dalam Al-Quran malah. Saking takutnya Nabi Allah Harun dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika dipegang jenggotnya itu langsung putih semuanya, beruban, saking takutnya. Nabi Allah Musa ini orangnya kuat. Bahkan diriwayatkan pergelangan tangan dengan otot sama. Bukan kurus, bukan besar. Dan Nabi Allah Musa alaihis salam. Nah, akhirnya Nabi Allah Musa ketika dijawab seperti itu, jawab, "Eh fulan, saya ini nanya cuma nama doang. Saya kan nanya nama kamu siapa. Saya enggak nanya nama bapak kau. Saya enggak nanya nama datuk kau. Saya enggak nanya nama tempat kamu." Kan ketika ditanya nama kamu siapa? "Muhammad," nama dia. "Bin Muhammad," berarti nama ayahnya. "Bin Muhammad," nama kakeknya. "Al-Ghazali," nama tempatnya. "Saya enggak nanya nama bapakmu. Saya enggak nanya nama kakekmu. Saya enggak nanya nama tempatmu. Saya cuma nanya nama kamu." Paham? Nah, dijawab Imam Ghazali. "Saya ini ngikut kamu, wahai Musa. Saya ini ngikut kamu. Lo kok bisa ikut saya?" "Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa dalam Al-Qur'an itu, surah Maryam itu. Apa yang ada di tangan kananmu, ya kan? Ana lupa ayatnya. "Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu?" Nabi Musa lagi bawa tongkat. Akhirnya Nabi Allah Musa menjawab, "Qala hiya asaya." "Itu adalah tongkatku. Dengan tongkatku itu aku berjalan. Dengan tongkatku itu aku menggembalakan kambing. Dengan tongkat itu aku menyandarkan badanku." Allah cuma nanya, "Hei Musa, itu apa di tangan kananmu? Kau harusnya cukup jawab, ini tongkatku." Allah enggak nanya, "Untuk apa tongkatmu itu? Kenapa kamu jawab, ini tongkatku, dengan tongkatku aku begini, begini, begini, begini, begini." Dalam surah Maryam itu kan, cuma kita lihat. Surah Maryam atau surah Hajj itu, lupa. Ini ada itu. Allah cuma nanya, "Itu di tangan kanan kamu apa?" Allah enggak nanya, "Untuk apa itu? Kau gunakan untuk apa? Kau lakukan untuk apa saja?" Enggak. Sama, kamu nanya saya gitu, saya jawab, nama datuk saya, nama bapak saya, nama tempat saya. Akhirnya Nabi Allah Musa AS, wah pintar juga nih umat Nabi Muhammad. Imam Ghazali. Itu di Diwan Habib Ali Al-Habsyi itu diceritain. Itu ulama. Ya. Kisah kejadian serupa ini juga pernah terjadi di zamannya. Ketika kejadian Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Ketika Isra Mi'raj itu, di antara sebab Isra Mi'raj itu langit ngadu. Ya, langit sama bumi ini berdebat. Bumi mengatakan, "Saya yang lebih afdol daripada langit." "Oh, langit enggak?" "Enggak, saya yang lebih afdol." "Kenapa?" "Di langit ini ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, ada malaikat." Kata dia kan? Pertama debat biasa dulu. Bumi bilang, "Oh, lebih afdol saya. Saya ada lautan, saya ada daratan, saya ada tumbuh-tumbuhan." Kata langit, "Oh, lebih afdol saya. Kenapa?" "Saya ada malaikat. Malaikat-malaikat tinggal di tempat saya. Kamu enggak ada malaikat di bumi, jarang," kata dia kan. "Paling munkar nakir aja penjaga kubur," kata dia. Kata bumi enggak terima. "Kamu baru malaikat udah sombong. Di atas punggungku ini berjalan makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa?" "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sedih langitnya. "Ya Allah, enggak bisa debat lagi ana." ngadu sama Allah lagi. Ya Allah, enak banget tuh bumi. Walaupun saya ini dipenuhi oleh malaikat, tapi makhluk yang paling kau cintai, makhluk yang paling mulia berada di bumi. Curhat. Ini apa? Minta agar Nabi Muhammad itu naik ke langit. Biar kecipratan berkahnya. Makanya Nabi SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi langit dan bumi berdebat. Minta keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enak ya. Jadi orang alim. Orang alim itu enak udah. Faham? Orang alim itu enak. Setelah apa, kemana-mana diikuti orang. Iya enggak? Ceramah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat. Dia pidato, dia laknat dunia, dia caci maki dunia. Turun dari mimbar, dunia yang dia caci maki datang. Ayamnya, ikannya, esnya, kuenya datang semua. Itu dunia itu. Dia mau kamar mandi, misjabnya datang sendiri. Apa misjab? Bergantungan baju ya. Mau lepas baju. Bip, sini bip, biar anak pegang aja. Bener? Nanti kalau dia apa jalan, sendalnya udah balik sendiri. Iya benar. Ya, tapi itu laki-laki ya, enggak tahu anak perempuan. Ada ulama umati ke anbiya ibani Isra. Saya ulama umatku itu seperti para nabinya Bani Israil. Nomor 3. Qalu, mereka berkata. Ada yang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zayyana as-samaa'a bi thalathati asya'. Allah Subhanahu wa taala itu menghias langit dengan 3. Allah Subhanahu wa taala menghias langit dengan 3. Pertama bisyamsi wal qamari wan nujumi. Dengan matahari, wal qamar dengan bulan, wan nujum dan bintang-bintang. Wa zayyanal arda bi thalathati asya'. Dan Allah Subhanahu wa taala menghias bumi dengan 3 perkara. Pertama bil ulama, dengan ulama. Yang kedua bil mator, hujan. Dan yang ketiga wal imamil adil, imam yang adil. Itu hiasan bumi. Imam adil, ulama. Wah, enak sudah itu. Tapi ulama yang benar loh. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun ulama'un fusaq. Nanti di akhir zaman itu akan ada ubadun juhal, yang ahli ibadah bodoh, wa ulama'un fusaq, ulama yang fasik. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, yang paling aku takuti di antara umatku adalah setiap orang munafik yang pandai bicara. Ustaz, bukan ustaz tapi yahanu jadi ustaz. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati min ba'din masih dajjal al ulama usu. Sesungguhnya yang paling aku takuti di antara umatku setelah munculnya al masih ad-dajjal itu adalah ulama su. Jadi ulama yang dimaksud di sini, yang dimaksudkan yang wa zainal arda bi thalathati asya' itu, dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi bumi dengan 3 perkara dengan ulama, ini maksudnya adalah ulama khair, ulama akhirat, bukan ulama su, karena ulama su itu adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Apa ciri-ciri ulama su itu? Kullu munafikin alimil lisan. Orang munafik, dia nyuruh sholat tapi dia enggak sholat. Dia nyuruh jangan dekati perempuan, haram, pacaran ini. Ternyata dia belakang diam-diam pacaran sama ustazah lagi. Jawa, ya. Pontianak insyaallah sama. Nah, itu ulama su minta duit. Beb, ceramah beb di mana? Di Ampera beb, Pondok Darun Naim Hall. Boleh. Mau berapa durasinya? 1 jam boleh. Oh, 1 jam 3 juta. Oh, di mana enggak ada beb 3 juta beb. Oh, enggak bisa dong. Masa sekelas Habib Ali Hinduan gratis kan? 3 juta. Ayolah beb, ya udahlah. Diskon edisi Maulid Nabi. Jadi 2.500.000. Tapi dengan syarat saya dijemput harus pakai Pajero. Pakai Avanza, no way. No way. I'm going with Pajero. Pajero. Enggak ada Pajero, Beb. Oh, enggak mau. Tambah lagi Gojek. Ya. Ya Gojek mobil, ya taksi gitu. Didatang harus tolongan bantu Alena. Ini ente mau ceramah atau mau syuting? Ya? Mau ceramah apa mau pamer? Ini zaman sekarang gitu. Udah dikasih fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala, ceramah enak, dikasih mic, dikasih makan, ya kan? Masih aja minta yang lain-lain. Kalau kita lihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah bukan dapat makanan, malah dapat batu, ya kan? Malah dapat celaan. Jadi yang dimaksudkan ulama di sini adalah ulama akhirat, bukan ulama su. Fahim? Imam adil, imam yang adil, bukan imam-imaman. Imam yang adil. Nomor 4, khamsun mautuhum naqsun. Khamsatun mautuhum naqsun. Ada 5 yang sedikit sekali kematiannya. Artinya sangat sedikit 5 golongan ini. Mautuhum naqsun, sedikit yang mati. Imma karena enggak tahu juga enggak dijelaskan. Imma karena sedikit yang mati berarti sedikit orang yang mendalami 5 perkara ini, atau sedikit yang mati panjang umur. Dia panjang umur sehingga yang mati sedikit. Faham? Yang pertama, muallimul Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Istirahat jam berapa? Jam 9 ya? Istirahat jam 9 ya? Karena agak telat tadi. Tambah 15 menit ya. Mu'allimul Quran. Yang kedua, Al-Faris As-Syuja'. Apa? Penunggang kuda yang berani. Berani perang. Yang pertama, mu'allim Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Sedikit. Imma karena yang mengajarkan Al-Quran sedikit, atau dia panjang umur. Yang ngajar ngaji. Coba yang dihitung di kampung. Satu kampung paling satu aja ya kan? Iya enggak? Satu kampung satu aja. Dia merasa ilmunya tinggi, ya masa anak ngajar alif ba ta sih? Anak ngajar anu dong, balako, usul fikih, tafsir Al-Quran, hadis Nabi, mustalah hadis. Mintanya yang tinggi-tinggi. Karena dia mondoknya 10 tahun, 15 tahun. Dikasih ngajar anak kecil, alif, ba, a di atas a, a di bawah i, a di depan u, a, i, u. Gengsi lah, Beb. Mim di atas ma, ta di atas ta, lam di depan lu, mata lu. Malu dia. Nggak mau dia. Karena apa? Ilmunya tinggi. Itu banyak. Di pondok anak, di Dalwa itu. Yang dari luar negeri, belajar dari Allah, Gofkah dia, Rubat kah dia, Habib Umar kah dia. Ketika datang ke pondok, ngajarnya muhawaro. Fahim? Ngajarnya muhawaro. Ngajar anak kecil. Mabadi figi. Durusul aqaid diniyah juz 1, juz 2. Padahal Allah kuf ini. Allah kuf, udah, ini udah ma'ruf sudah. Keluaran hauto, keluaran kuliah Imam Syafi'i. Datang ke pondok, disuruh sama Abu Ya Habib Zain Baharun, ini ngajar anak kecil. Muhawaro, mabadi. Bukan berarti kita meremehin, enggak. Bukan berarti Abu Ya meremehkan, tidak. Mengajarkan agar tidak sombong. Biasanya kita pulang-pulang dari luar negeri itu, wah ini Allah gope. Wah anak keluaran Yaman nih. Lalu memandang orang lain pandangan merendah, merendahkan, merasa sombong. Itu kan penyakit. Itu. Makanya ketika datang harus disembuhkan penyakitnya. Suruh ngajar anak kecil itu untuk menyembuhkan hati. Biar kita enggak sombong. Faham? Nah, untuk kelas ini, wah anak sudah kelas berapa nih? Wah anak kelas 3 Tsanawi. Lihat anak kelas 1, wah kelas 1 Tsanawi. Sombong dia dengan kelasnya. Faham? Sombong. Yang punya ilmu Allah. Masa dititipin sombong? Dititipin kok sombong? Tak pantas dong. Iya. Dititipin kok sombong? Tak pantas. Dititipin kok sombong, enggak pantas? Paham? Kalau Allah berkehendak ente sombong, dicabut sama Allah, bisa enggak? Bisa kan? Anak kelas 3 Tsanawi, lihat kelas 1, kelas 1 Tsanawi. Masih ingusan. Lebih baik saya. Besok Allah cabut ilmu ente. Akhirnya ngeblank otaknya, ngeheng habis itu. Bisa enggak? Bisa terjadi. Siapa yang tahu? Jadi jangan sombong. Ini muallim Al-Quran. Justru orang yang mengajarkan Al-Quran ini afdol, ya kan? Dia ngajar A, I, U, babi, bu, mata, lu. Apalagi kakiku, ya, namamu, ya, ikro, satu ikro, dua ikro, tiga. Itu justru itu paling besar pahalanya itu. Jadi dia naik kelas. Setiap dia membaca Al-Quran, tidak hanya setiap dia membaca Al-Quran, setiap dia baca kitab fikih, setiap dia baca kitab hadis, setiap dia baca kitab apa? Tasawuf, setiap dia baca kitab tauhid, kan bahasa Arab semua. Itu sebelum dia dapat pahala, gurunya yang ngajar A, I, U, babi, bu itu yang dapat pahala duluan. Kalau kita ngajar fikih, kita ngajar zakat, belum tentu dia zakat hari itu. Nanti dia zakat fitrah tahun depan, amin baru dapat pahala. Enggak? Anak ngajar ilmu haji, paling ada dapat pahala satu tahun sekali. Setiap orang naik haji. Habis itu orang enggak naik haji. Atau ketika orang umroh, yang umroh pun kadang-kadang ya kan? Apa ada orang setiap bulan umroh? Kadang enggak. Sekayanya orang mungkin setahun sekali, mungkin umroh, mungkin itu. Atau setahun dua, seumur hidup dua tiga kali. Anak ngajar sholat, ya sholat iyalah. Tapi sholat setiap subuh, zuhur, asar, maghrib. Tapi kalau orang ngajarkan Al-Quran, ente ngaji dari jam 7 sampai jam 12, oh pahala ngalir terus. Nah, itu muallim Al-Quran. Yang kedua, Al-Faris juga, pemberani. Perang. Ente ke Rohingya sekarang, mau. Perang, dia bawa pistol, bawa senapang gajah, dia tembak itu. Yang kafir-kafir harbi. Kafir dimi, jangan. Ya. Dan muslim yang baik-baik sampai kita, jangan. Yang memusuhi orang Islam, ke Palestine, ke Suriah. Ini jarang ini yang berani. Nomor tiga, Al-Ghaniyul Karim. Orang kaya yang dermawan, yang mulia. Dikit, rata-rata orang kaya kedekut sekarang. Al-Ghaniyul Karim, orang kaya yang mulia. Yang mulia di sini maksudnya, rajin mendermakan hartanya. Dermawan, tidak pelit, tidak kikir. Paham? Justru semakin sering dia berinfak, semakin banyak pahalanya, semakin bertambah hartanya. Mana kasamalu min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Nomor 4, al-alim al-amil. Orang alim yang mengamalkan ilmunya. Al-amil itu sifatnya alim, berarti alim amil. Kalau orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, banyak sekarang ini. Banyak enggak? Banyak. Tapi orang alim yang mengamalkan ilmunya sedikit. Nanti jadi yang ini. Alim mengamalkan ilmunya. Jangan jadi yang kebalikannya. Alim enggak mengamalkan ilmunya. Tapi masih mending daripada enggak alim, ilmu kagak, tapi sok pinter. Nah, ini fitnah ini. Apa ya? Orang alim mengamalkan ilmunya. Faham? Oh, Habib Ali ngajarkan mencuri itu haram, anak amalkan, tidak mencuri. Oh, Habib Ali mengajarkan sholat itu sunnah. Oh, anak tidak sholat berarti. Kan sunnah, tidak seperti itu. Mengamalkan ilmu yang baik-baik. Nomor 5, al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil. Aw ma hadza ma'na. Nomor 5. An Mu'adz radhiyallahu anhu qol. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu qala. Sahabat Mu'adz berkata, innal ulama, sesungguhnya ulama itu la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah. Selalu dibutuhkan. Ulama itu selalu dibutuhkan. Hatta fil jannah, walaupun dia di surga. Walaupun dia dipakai hatta syuf, hatta lil ghayah. Sampai di surga pun mereka tetap dibutuhkan. Itu enaknya ulama. Kalau pejabat paling habis jabatannya apa dibutuhkan? Capa kan? Nih undangan hall, misal. Undangan hall pondok ini. Undang pejabat. Yang diundang apa? Wali kota sekarang. Atau wakil wali kota sekarang. Wali kota yang dulu-dulu. Syukur-syukur diundang. Iya. Gak diundang. Kalau datang alhamdulillah kita hormati. Tapi jarang kan kita ngundang. Kita ngundang yang sekarang aja. Habis jabatan selesai. Orang kaya juga gitu. Dihormati karena kekayaannya. Begitu dia bangkrut selesai. Tidak ada lagi yang datang ke dia. Tapi kalau orang alim, walaupun dia miskin, hidupnya biasa saja. Rumahnya kecil, satu kamar. Orang kaya kan besar-besar kan rumahnya 3 tingkat, 7 tingkat, 10 tingkat. Sampai tembus ke langit 7 ada rumahnya itu. Kalau orang alim, masya Allah, rumahnya kecil, adem. Tapi ngelihatnya enak ya. Tapi masya Allah, tiap hari tamu datang. Tidak pernah ribut di rumahnya itu. Itu orang-orang datang terus minta solusi. Padahal belum tentu dia bisa jawab. Ya Allah, babe, istri, anak, babe. Rata-rata di WhatsApp setiap hari itu gitu. Rata-rata mengadukan istrinya. Rata-rata mengadukan suaminya. Rata-rata mengadukan rumah tangganya. Padahal anak baru 1 tahun rumah tangga anak. Yang curhat ini sudah punya 3 anak. Sudah punya 5 anak. Dia gak tahu, anak juga pusing kan ngurusin keluarga. Dia ngiranya jadi ustaz nenak. Kata dia kan dibutuhin. Padahal kita juga manusia biasa. Masih ada masalah dalam rumah tangga. Itu betul kata sahabat Muhammad. Ulama itu selalu dibutuhkan. Walaupun di surga. Sampai di surga, ulama itu dibutuhkan. Ibnu qawlil ahli jannah. Apa buktinya nih? Ketika dikatakan kepada penduduk surga. Tamannau. Hei, penduduk surga. Minta. Minta kalian. Apapun yang kalian inginkan, minta sekarang. Fala yadruna kaifa tamannauna. Mereka tidak tahu. Bagaimana, apa yang akan mereka minta? Bingung, mau minta apa sekarang di surga? Apapun bisa diminta kan? Ente mau makan ayam, gak perlu goreng, datang sendiri ayamnya. Tok. Dia langsung sendiri, nyembelih. Pak, langsung jadi ayam goreng. Ente mau makan buah, buahnya datang sendiri. Gak perlu repot manjat, buahnya langsung turun ke ente. Mau makan durian, sepos-posnya udah makan durian. Ente mau berenang, sungai apa? Sungai susu ada. Sungai madu ada, sungai minuman keras ada, yang haram di dunia, di surga jadi halal. Tidak mabuk lagi. Sungai air putih ada, jangan takut, tidak ada buayanya kok. Mau berenang sepenuh, mana tidak bisa berenang, web. Tenang, ada pelampung datang sendiri. Ya. Minta apa? Apa yang mau minta lagi? Di surga sudah ada semua. Mau minta apa lagi kita? Yang PC, ya Allah minta ada mancung, mancung langsung. Mau sampai 5 meter pun bisa ya kan. Tidak perlu minta, terlintas di pikiran sudah datang. Ini bingung. Disuruh minta sama Allah. Penduduk surga taman, mau minta lah. Bingung. Mau minta apa lagi ya Allah? Hatta ta'alamu minal ulama. Bingung karena saking bingungnya itu. Mau minta apa? Mereka pun belajar lagi ke ulama. Datang lagi ke Habib Ali Hinduan. Beb bingung. Beb minta apa ini? Beb belajar. Beb cara minta benar di surga. Ngaji lagi nanti di akhirat. Paham ya? Pakai motor lagi ya, kan? Mau pakai di surga, tak pakai motor, datang pakai burung nanti. Datang lagi tuh orang alim tuh gitu. Nah nanti ada yang masuk surga tuh orang kaya, orang syahid, sama orang alim. Ada 4 orang. Satu lagi siapa? 4. Orang kaya, orang yang mati syahid, pejabat yang adil, orang alim. 4-4nya ini mau masuk surga duluan. Yang orang kaya merasa saya duluan masuk surga. Kata malaikat Ridwan, "Duh, kenapa?" "Iya, itu pondok-pondok itu enggak mungkin bisa bangun. Itu masjid-masjid enggak mungkin bisa terbangun. Majelis taklim enggak mungkin bisa makmur kecuali dengan harta saya." Ditanya sama malaikat Ridwan, "Kamu tahu sedekah ke pondok, sedekah ke masjid dapat pahala dari siapa?" "Dari orang alim." Malaikat, "Ya udah, mundur ente, jangan sok-sokan. Nah, mundur dulu. Maju orang syahid. Saya berhak masuk surga kalau gitu. Kenapa? Alasannya apa? Karena saya meninggal di medan perjuangan. Saya mati syahid. Layak masuk surga." Ditanya sama mereka di Tuhan. "Kamu tahu mati syahid itu masuk surga dari siapa?" "Dari orang alim, malaikat." "Oh, dari orang alim ya? Wah, enggak malu kamu. Masuk surga duluan. Sementara kamu tahu masuk surga dari orang alim." "Ya juga ya, mundur ya." "Imam yang adil pun, saya lebih berhak masuk surga duluan." "Kenapa alasannya?" "Karena saya pemimpin yang adil. Saya mengatur rakyat yang adil ini." Tanya, "Dari mana kamu bisa pemimpin dengan adil?" "Ya saya belajar ilmu. Caranya begini, begini, begini." "Ha, kamu belajar dari siapa?" "Dari orang alim, malaikat." "Ya, dari orang alim." "Gak malu tah. Masuk surga, taunya dari orang alim, malah lebih masuk surga duluan daripada orang alim." Mundur dia. Tapi memang dasar orang alim di dunia tawaduk, di akhirat pun tetap tawaduk. "Ya malaikat, saya enggak layak masuk surga. Ya. Saya enggak mungkin bisa masuk surga jadi orang alim benar, kecuali ada orang kaya yang mendermakan hartanya ke pondok saya." orang syahid yang berjuang agar pondok saya aman, dan juga pemimpin yang adil agar pondok saya terjaga. Saya enggak layak masuk surga duluan. Orang alim itu di akhirat dia tawadu, mundur orang alim. Tapi yang tiga orang ini maksa-maksa, ayolah orang alim, lem masuk alim. Kalian tidak masuk alim, tak masuk, kami tiga ini lem. Akhirnya masuk surga bareng. Orang kaya, orang yang mati syahid, pemimpin yang adil, masuk surga bareng dengan si alim tadi. Fahim tum? Terakhir, qad warada, ada riwayat, annahu yuzanu midadul ulama, ditimbang, bahwasanya tinta-tinta ulama itu akan ditimbang. Ai al-hibrul ladzi yaktubuna bihi, yaitu tinta yang digunakan untuk mencatat, menulis kitab. Nih, nulis sekarang nih. Ini akan ditimbang nanti di akhirat. Bagi yang nulis, yang tidak nulis jangan ngarep. Ini nulis. Paham dong? Nanti akan ditimbang di akhirat. Ya, al-hibir alladhi yaktubu nabihi, yaitu tinta yang digunakan untuk mencatat, ditimbang. Fa'ir jahu aladami syuhada, maka ketika ditimbang, maka lebih berat daripada darahnya orang yang mati syahid. Sekali lagi, bagi yang menulis. Kalau enggak nulis, ya jangan ngarep. Udah enggak nulis, ngantuk lagi di kelas. Tambah enggak dapat lagi. Ya ringan namanya. Jadi semakin banyak tulisannya, semakin berat timbangannya. Jadi nulis itu tidak ada apa, dapat faedah, pahala. Wa warada, dan diriwayatkan, anna awwala man yashfa'u al-mursalun. Yang pertama kali memberikan syafaat itu adalah para rasul. Summa nabiyyun, kemudian para nabi, para rasul dulu, kemudian para nabi. Tahu kan perbedaan rasul dan nabi? Mutauhid itu. Kemudian ulama, baru syuhada. Iya. Jadi yang pertama kali memberikan syafaat itu adalah para rasul, lalu para nabi, kemudian para ulama, kemudian yang terakhir adalah syuhada. Faedah berikutnya, yang ketujuh. Qala Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, masih ingat kan kenapa Imam Ali bin Abi Thalib dijuluki karamallahu wajhah? Ada berapa? Ada? Tiga. Satu? Tidak. Hah? Tidak pernah melihat ke langit. Kedua? Tidak pernah menyembah berhala. Ketiga? Tidak pernah melihat auratnya sendiri. Nah, ini Imam Ali bin Abi Thalib berkata, ada syairnya yang panjang. An-nasu min jihati tamthili akfa'u. Hakikatnya manusia itu sama. An-nasu manusia itu min jihati tamthil, hakikatnya itu akfa' sama. Atau hakikatnya manusia itu sama. Abuhum Adamun wal ummu Hawa'u. Bapak mereka Adam, ibu mereka Hawa. Ya, ada yang mau ngaku dia dari monyet. Itu teori apa? Darwin. Tapi dipelajari ya di sekolah ini. Udah tahu salah dipelajari. Aneh ya. Ada di sekolahan ngajar ini. Anak-anak, 2 tambah 2 bukan 4 ya, tapi 6. Iya, Bu Guru. Benar apa salah itu? Loh kok dipelajari 2 tambah 2, 6? Sama teori Darwin, benar apa salah? Salah kan? Kok dipelajari? Itu anak bingung sampai sekarang gitu. Ya. Nah, ayah pertama kita itu Adam, ibunya Hawa. Manusia itu ada 4. Ada yang tidak berbapak dan tidak beribu. Siapa itu? Nabiullah Adam alaihi salam. Tidak ada aba, tidak ada ummi. Ada yang tidak ada ibu, tapi ada ayah. Siapa? Hah? Nabi Isa ada tidak ada ayah, ada ibu. Ini tidak ada ibu, tapi ada ayah. Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Ada ayah tapi enggak ada ibu. Siti Hawa. Siti Hawa ada ayah. Siapa ayahnya? Nabi Adam. Kan lahir dari tulang rusuk Nabi Adam. Berarti ayahnya kan? Tapi tidak ada ibu. Loh kok ayah nikah sama anak? Itu syariat Nabi Adam. Syariat Nabi Adam waktu itu saudara boleh nikah sama saudara. Kalau syariat kita enggak boleh. Ada yang tidak ada ayah, tapi ada ibu. Siapa? Siti Nabiullah Isa. Tidak punya ayah, tapi punya ibu. Namanya Ibunda Siti Maryam suci. Paham? Manusia yang suci. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang zaman sekarang banyak perempuan yang tidak mau kalah dengan ikut-ikutan jadi Siti Maryam. Paham? Pengen punya anak, punya ibu, tapi gak punya bapak. Alasannya apa? Saya pengen ikut Siti Maryam. Beda. Alhamdulillah. Siti Maryam manusia suci. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, punya ayah, punya ibu. Siapa itu? Ya kita ini. Fa in yakun lahum fi asrihi syarafun yufakhiruna bihi fattin wal ma. Ya. Fa in yakun lahum fi asrihi syarafun. Maka jika ada pada asal usul mereka kemuliaan, fa in yakun lahum, maka jika ada pada mereka fi asrihi di dalam asal usulnya syarafun kemuliaan, yufakhiru nabihi yang mereka banggakan. Yufakhiru nabihi yang mereka banggakan. Fatin wal ma, maka yang mereka banggakan itu adalah tanah dan air. Apa yang mau dibanggain? Ini banggain tanah, air. Ya. Nabi Adam kan diciptakan dari apa? Tanah liat. Kita itu diciptakan dari air. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan hanya manusia bodoh saja yang merasa sombong. Kenapa? Ente keluar dari tempat yang hina. Kita ini keluar dari rahim ibu. Jorok gitu kan? Tempat yang kotor. Kita bukan keluar dari mulut, bukan keluar dari telinga, tapi tempat keluar dari tempat yang paling hina di muka bumi. Apa yang mau disombongin? Dua, yang kita bawa setiap hari adalah kotoran. Iya enggak? Ini yang dibawa di perut kalian, kotoran. Ketika keluar, nanti buang kotoran. Apa mau teman kalian ngambil kotoran kamu? Jangankan teman kalian. Kalian sendiri aja enggak mau ya? Mau? Enggak mau. Palingan. Ya. Habis itu nanti cebok, nanti bersihin pakai sabun. Ya kan? Jangankan orang lain. Kita sendiri aja jijik dengan kotoran gini. Kita, lalu apa yang boleh sombongin? Tiga, kalau kita ini, badan kita ini penuh dengan kotor, itu dalam tubuh, luar tubuh juga penuh dengan kotor. Coba ente gak mandi satu hari, habis itu garuk-garuk badan ente. Apa yang keluar? Ya, itu kan kotoran tanah kan? Kita nih kotoran semua. Ada yang sombong, perawatan spa, apalagi mandi uap, kecantikan. Ya enggak apa-apa, perawatan kecantikan tidak ada yang salah. Kalau untuk suaminya, untuk mahramnya. Dia kan cantik ini itu. Tapi terkadang membuat orang lupa diri. Lalu dia merasa lebih cantik, lalu dia memandang rendah orang lah. Saya lebih cantik pada dia, berarti saya lebih bagus daripada dia. Asal nanti jangan perawatan kayak gitu. Ya. Nanti perawatan wajah ente bagus, tapi hati ente kok kotor. Lalu terakhir, ente meninggal. Ketika ente meninggal, ente jadi bangkai kan? Apa ada ente meninggal didiemin di rumah gitu? Ngeri orang kan? Ente mati didiemin. Tidur sama mayat. Mau? Hah? Tidur sama mayat, mau kan? Enggak mau. Orang malah cepat-cepat kan, biar cepat dikuburkan ini. Kalau orang baik, ya cepat-cepat dikuburkan. Orang baik ini udah gak sabar pengen dia tempatnya di surga di alam kubur. Kalau dia orang jelek, ngapain kita lama-lama nyimpan jenazah orang jelek di rumah kita? Bawa balak kan? Itu manusia. Dua hari saja nanti meninggal. Dua hari kemudian tidak dikuburkan, terus enggak dikasih bahan pengawet, itu baunya badan kalian itu, jenazah kita itu lebih busuk daripada bangkai tikus. Lebih busuk daripada bangkai tikus. Wa ana pernah mencium sendiri. Di Sumenep pernah ana lagi anu, ada kejadian waktu itu perempuan dibantai. Enggak tahu sama siapa. Pokoknya dekat sama rumah yang ana inep itu ada kejadian, dan ketahuannya setelah 3 hari kemudian. Darahnya sudah kering. Jadi perempuan tuh dalam keadaan tiarap gitu. Kayaknya dia diperkosa dulu, habis itu dibunuh. Itu udah lama kejadian, berapa tahun yang lalu. Jadi darahnya sudah kering. Itu bau busuknya sampai 6-7 rumah. Kita ngira itu bau bau bangkai tikus. Tapi cari-cari gak ada. Ternyata ketahuan. Di kos-kosan. Padahal jauh itu. 10 rumah mungkin ada bedanya. Keciumnya sampai 10 rumah. Baunya lebih busuk padahal bangkai. Gak mampu kita. Paham? Untung anak waktu itu bawa minyak wangi. Lepas dikit, oh mabuk. Nah, lalu apa yang harus kita sombong? Hanya orang bodoh saja yang merasa sombong, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya, ini juga perkataan beliau. Ya. Mal fakhru illa li ahli ilim. Tidaklah ada kemuliaan, tidaklah ada kebanggaan kecuali untuk ahli ilmu saja. Innahum alal huda. Sesungguhnya orang ilmu itu berjalan di atas petunjuk. Mereka berada di atas petunjuk, di manis tahda adillah, dan mereka menuntun orang, dan di manis tahda, dan mereka bagi yang mencari petunjuk adillah menuntun mereka. Maksudnya liman istahda adillah, dan mereka menuntun orang yang mencari petunjuk. Nah, dan mereka menuntun orang yang mencari petunjuk. Orang ahli ilmu di samping mereka mendapatkan petunjuk, mereka juga memberikan petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk. Itu maksudnya. Adillah itu memberi petunjuk, istahda yang meminta tuntunan. Wa qadru kulli mri'in ma kana yahsinu, dan kadar kedudukan kulli mri'in setiap seseorang itu, ma kana yahsinuhu, apa yang membuat mereka baik. Apa yang membuat mereka baik? Wa qadru kulli mri'in ma kana yahsinuhu, dan kadar semua orang itu, maka nayusinu, apa yang membuat mereka baik. Jadi semakin banyak kebaikan kita, semakin tinggi pula kedudukan kita. Wal jahiluna li ahli ilmi ada'u, dan orang bodoh bagi penuntut ilmu adalah musuh. Orang bodoh itu adalah musuhnya orang yang berilmu. Imam Syafi'i itu tidak pernah kalah debat. Saking cerdasnya. Kecuali satu. Debat sama orang bodoh. Nah, kalau orang bodoh itu gak usah debat. Ketika debat, diajak dialog, dikasih tahu, sibuk. Ya. Ya, itu orang bodoh itu. Apa gue ngasih debat orang? Kita ngasih ngomong, kita ngomong sekali, dia ngomong, kau nih sok ngatur hidup orang, macam diriku bagus ya. Iya kan, zaman sekarang kan? Jadi zaman sekarang ini anak sudah bingung, yang benar ini siapa? Ada seorang perempuan, gak tahu perempuan apa laki-laki, katanya dia tuh laki-laki berubah jadi perempuan. Apa? Transgender ya, tau. Dia laki-laki, dia operasi, jadi perempuan. Bisa. Sudah banyak gitu. Jadi wajahnya di make up. Tetap aja jijik yang ngeliatnya. Ya. Orang Singkawang katanya. Dia ke Jawa jadi DJ. Kemarin-kemarin dia membuat video. Dia pakai kerudung. Tapi dia buka aurat. Gak pakai celana, gak pakai baju, pakai kerudung. Jadi menghina agama Islam. Menghina kerudung. Dan banyak sekali. Dia DJ, mabuk, zina, top. Semua maksiat dilakuin sama dia. Tapi dia ketika ada yang nak ngasih tahu, nasihatin, anak Hawas yang video itu, yang dia pakai kerudung itu. Tapi gak pakai celana. Ini kan penghinaan. Paham? Walaupun dia aslinya laki-laki, ya tetap pakai celana pendek dong. Tapi ini enggak pakai celana. Ada videonya itu di Instagram. Akhirnya dia bilang apa? Jangan sok ngatur hidup orang deh. Kayak diri kamu bagus aja katanya. Ya. Lebih baik saya ini. Saya nakal, tapi terus terang saya nakal. Daripada kamu, kamu belum tentu baik. Munafik dong kata dia. Jadi dia merasa dirinya lebih baik. Dan menyalahkan kita ini tidak baik. Siapa yang bilang diri saya baik? Jadi anak bingung. Kalau kayak gitu yang masuk surga siapa dong? Kalau dia nganggap diri kita ini salah, kita ngasih tahu salah, terus dia menganggap diri dia benar. Lebih baik saya terus terang daripada saya nggak munafik, tapi terus terang maksiat daripada saya munafik kata dia. Terus gimana dong? Paham nggak? Untuk apa kita beribadah kayak gitu? Nah, itu bingung zaman sekarang. Makanya orang-orang bodoh itu jangan diladen. Orang bodoh itu akan selalu merasa lebih baik. Paham? Makanya orang mukmin itu dia itu beribadah sambil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sholat saya ini enggak diterima. Jangan-jangan ngaji saya ini enggak terima. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, ibadah kagak, sholat enggak, ngaji pun tidak. Sedekah pun jarang, tapi dia sudah merasa paling surga nomor satu. Merasa dia lebih baik daripada saya korupsi, daripada saya jadi ustaz munafik, kata dia. Seakan-akan semua ustaz itu munafik sama dia. Kesian orang-orang seperti itu. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Betul, orang bodoh itu musuhnya orang yang berilmu. Tidak usah diladen, bikin panas ya hati. Bikin sakit hati saja. Fafuz bi ilmin, maka raihlah kesuksesan. Bi ilmin, dengan ilmu. Sukses itu dengan ilmu, wahai akhwat. Bukan dengan duit. Zaman sekarang ini enggak. Yang dipikirkan duitnya. Ta'ish hayyan, maka engkau hidup. Hayyan, hidup. Maka engkau hidup ketika engkau hidup. Bihi, dengan ilmu tersebut, abadan selamanya. Ya, ada orang hidup, tapi dia tidak hidup. Orang ilmu itu kan, nanti disebutkan nanti. Syirin. An-nasu mauta, manusia itu mati. Wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu mati, sementara orang yang mempunyai ilmu itu hidup. Manusia ini, hakikatnya itu mati. Kapan dia hidup? Ketika dia berilmu, baru hidup. Orang berilmu itu, dia jalannya hidup. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, mati. Tidak ada manfaatnya di dunia. Fahim? Waradan Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, rak'atun min alimin, satu rakaat dari orang alim, khairun, itu lebih baik, min alfi rak'atin min jahilin, daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Jadi satu rakaat daripada orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang bodoh. Yang nomor 9, qala al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, ajibtu min usratin, aku heran ada daripada satu keluarga laisa fihim man yakunu min ulama, yang tidak ada di antara mereka yang jadi ulama. Aku heran ada satu keluarga, tidak ada satu pun dari keluarga tersebut yang jadi ulama. Harus ada. Kalau perlu semua yang jadi ulama. Kalaupun tidak, minimal satu. Nah, kalau di antara keluarga kalian tidak ada yang mondok, nah, kalian ini harapannya. Kalian harus sukses. Kalian harus istiqomah. Jangan berhenti di tengah ya. Jalan, lanjut terus. Selesai Darun Naim, lanjut lagi kemana? Ke Dalwa, ke Darun Zahra, ke kalau ada rezeki lebih, ya kan? Oh, enggak ada ke pondok lain, ke. Yang penting lanjut terus. Sampai betul-betul sukses. Sukses itu bukan dengan duit loh ya. Sukses itu bukan dengan duit. Sukses itu dengan ilmu. Duit itu ente belajar, enggak belajar, tetap dapat duit. Belajar, enggak belajar, tetap dapat duit. Belajar enggak belajar, kalau Allah kasih kaya, kaya. Kalau enggak, ya miskin. Malah berapa banyak tuh yang sarjana kehutanan, sarjana pendidikan, sarjana kedokteran, S1, S2, S3, sampai dokter. Ternyata dia kaya bukan karena dokternya, bukan karena dia masuk ke hutan, bukan. Dia kaya apa? Jual pop es, bikin gerobak-gerobak, kaya. Padahal sekolahnya sampai S3, dokter. Iya enggak? Iya. Anak punya teman itu, dia sarjana kehutanan, sampai S2. Sarjana kehutanan. Malah kayanya apa? Dia buka, chicken. Restoran chicken. Padahal dia bukan kuliah masak, bukan. Dia buka restoran, S2 aja kehutanan. Gitu. Ah, zaman sekarang susah. Walaupun magister hutan, buka restorannya baru kaya. Kalau gitu ngapain belajar kalau kayaknya bagus, gak usah belajar kan? Ada juga apa? Hah? Banyaklah kawan-kawan itu yang punya Ancol. Dia bukan tidak sekolah itu, kaya raya. Paham? Kaya raya. Jadi kalau kesuksesan itu bukan dengan harta. Harta itu ketika Allah ngasih dapat. Tapi kesuksesan itu dengan ilmu. Semakin banyak ilmu yang kalian dapati, sukses. Semakin banyak ilmu yang kalian dapati, mulia. Fahim. Jadi kalau ada satu kaum, misalnya orang Melayu, orang Dayak, orang Madura. Orang Madura, orang Dayak, tidak ada orang alim di dalamnya. Oh, rendah. Bukan karena berani. Oh, orang Dayak berani. Tidak dipandang orang. Paling ya diomongin aja, oh berani, udah selesai. Tapi dipandang sebelah mata. Tapi ketika lahir dari Dayak, lahir dari Melayu, lahir dari Madura, lahir dari Minang, lahir dari Jawa, orang alim, itu akan terangkat. Ya, kena semuanya. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten Sunda. Sampai ke Mekah sana ya kan, nama Sunda itu. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi, itu, Al-Minangkabawi, dari Minang. Minangkabawi, jadi imam di kota Mekah. Jadi yang orang Indonesia yang pernah menjadi imam di kota Mekah itu cuma dua orang. Pertama Al-Minangkabawi itu siapa? Lupa. Yang kedua Syekh Ahmad Khatib Sambas dari kota Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas dari kota Sambas pernah menjadi imam di kota Mekah. Ini orang besar nih, Syekh Ahmad Khatib Sambas nih. Gurunya Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cikal bakal pendiri NU dan juga Muhammadiyah. Gurunya Syekh Ahmad Ahmad Khatib Sambas, terangkat kota Sambas. Sampai sekarang. Paham? Suku Sambasnya terangkat. Bukan karena keberanian. Jadi Imam Syafi'i saja heran kalau ada di dalam satu keluarga tersebut tidak ada orang alim di dalam. Ya, harus ada orang alim. Allah titipkan anak itu untuk dijadikan orang alim. Dikasih satu anak, tidak jadi alim. Kasih anak kedua, tidak jadi alim lagi. Kasih anak ketiga, tidak jadi alim lagi. Mau sampai berapa anak Allah kasih mau jadi orang alim? Paham? Nah, itu dia. Fahim tum? Wallahu a'lam bishawab.